Kau masih menangis.

mampu. Itu garis kekasih. Biologi memang pilihan hati. Biar ku bisa bebas terbang ke sana sini. Biologi. Let's go. Andrade.